Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan sebelumnya yakni tentang dhanna wa akhawatuha, dhanna dan saudara-saudaranya. Kemarin sudah disampaikan fi'il-fi'il yang termasuk dari dhanna wa akhawatuha, dan itu terbagi menjadi dua macam, yakni af'alul qulub, fi'il-fi'il yang terkait dengan amalan hati bukan indrawi. Kemudian jenis yang kedua adalah af'alut tasyir, yakni fi'il-fi'il yang menunjukkan makna perubahan, sesuatu berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ini termasuk dhanna wa akhwatuha, af'alul qulub dan af'alut tasyir. Kemudian yang berikutnya tentang hukum-hukum fi'il dhanna wa akhwatuha tersebut dijelaskan di sini, ahkamu af'ali dhanna wa akhwatiha, hukum-hukum fi'il dhanna dan saudara-saudaranya. Wa'alam anna li af'ali hadhihi al-babi thalathata ahkamin. Ketahuilah ya, bahwasannya untuk fi'il-fi'il pada bab ini, yaitu bab dhanna wa akhwatuha, ini ada tiga hukum. Ya, ada tiga hukum yang ada pada fi'il-fi'il ini, dhanna wa akhwatuha. Ketiganya, yang pertama yakni al-awwalu al-i'malu, yakni hukumnya i'mal. Maksudnya apa? Mengamalkan amalannya, memperlakukan amalan ataupun hukum dari dhanna tersebut. Sebagaimana disebutkan pada awal kemarin, dhanna wa akhwatuha, ya, ini masuk pada mubtada dan khabar, kemudian menasabkan keduanya. Menafakkan yang asalnya mubtada dan khabar tersebut, yang kemudian menjadi maf'ul bih dari dhanna wa akhwatuha. Ini amalan dari dhanna wa akhwatuha, dan ini menjadi hukum yang pertama. Dan wahuwa al-aslu, ini adalah asalnya, hukum asalnya demikian. Wahuwa waqi'un fil jami'i, dan ini terjadi pada semuanya, pada semua fi'il dhanna wa akhwatuha, baik yang af'alul qulub maupun yang af'alut tasyir. Berlaku untuk semua fi'il-fi'il tersebut, hukum asalnya demikian, menasabkan mubtada dan khobar, menjadikan keduanya sebagai maf'ul bih dari dhanna wa akhwatuha. Ini kemudian yang berikutnya, as-sani, hukum yang kedua, al-ilgha'u, atau sebelumnya, sebelum melanjutkan pada hukum yang kedua, untuk contoh-contohnya, pada hukum yang pertama ini, yaitu i'mal, mengamalkan amalannya tersebut, hukum asalnya, ini sudah ditunjukkan pada contoh-contoh yang sebelumnya. Ya, pada penjelasan yang sebelumnya kemarin tentang macam-macam fi'il dhanna wa akhwatuha, baik pada af'alul qulub maupun af'alul tasyir, itu sudah disebutkan contoh-contohnya, sudah ditunjukkan contoh-contohnya, ya, walhamdulillah lengkap ya, dari tiap-tiap fi'il tersebut. Ini jadi perhatikan dari contoh-contoh tersebut akan tampak di situ ya, asalnya mubtada dan khobar. Kemudian ketika didahului atau dimasuki oleh dhanna ataupun saudaranya, maka yang asalnya mubtada tersebut kemudian menjadi maf'ul bih dari dhanna ataupun saudaranya, sehingga keadaannya mansub. keduanya, yaitu yang asalnya mubtada menjadi mansub, yang asalnya khabar juga menjadi mansub. Ini. Kemudian yang kedua, asani, hukum yang kedua, al-ilgha'u, yaitu ilgha'. Ya, makna atau maksud dari ilgha', yakni menggugurkan atau membatalkan hukumnya, membatalkan amalannya. Ya. Dijelaskan di sini al-ilgha' wa huwa ibtalul amali lafzan wa mahallan. Maksud dari ilgha', hukum yang kedua dari dhanna wa akhwatuha adalah ibtalul amal, membatalkan amalannya, menggugurkan hukumnya. Jadi apa? Tidak berlaku hukum dari dhanna yang menasabkan mubtada dan khabar. Menjadi tidak berlaku. Berarti apa? Kembali ke asalnya. Yang semula mubtada, ya dia marfu dengan dhammah, tetap demikian. Yang semula khabar juga demikian, tetap marfu dengan dhammah. Tidak lagi menjadi mansub dengan tandanya masing-masing. Ini ibtalul amal atau ilgha. Dan ilgha ini, ibtalul amal ini, lafzan wa mahallan. Baik secara lafaz maupun secara mahal, secara tempat, secara kedudukan. Maksudnya apa? Dari sisi lafaz, ya, lafaz tersebut, ya, itu tidak mansub. Tidak dinasabkan oleh dhanna. Artinya sesuai dengan asalnya, sesuai dengan aslinya. Kalau semula mubtada khabar itu marfu', maka lafaznya juga marfu' dengan tanda rafa'nya, tanda asli dengan dhammah. Ini. Jadi membatalkan amalan secara lafaz artinya apa? Keadaan isim-isim tersebut yang terkait dengan dhanna ini tetap marfu', tidak lagi atau tidak menjadi mansub dengan adanya dhanna ataupun saudaranya. Kemudian mahallan, membatalkan secara mahal, secara kedudukan, yakni kedudukan kata-kata tersebut juga tidak menjadi kedudukan yang nasab, tidak berada pada kedudukan yang nasab terkait dengan dhanna. Tetapi apa? Kedudukannya, mahalnya tetap mahal yang rafa', sesuai dengan asalnya mubtada dan khobar, ini adalah mahal kedudukan yang rafa'. Ya, jadi bedakan kalau lafad itu perubahan secara lafad, keadaan akhirnya berubah. Kalau marfu' dengan tanda dhammah, kalau fathah, kalau mansub dengan tanda fathah, itu lafad mengalami perubahan, tampak jelas secara lafad. Ya. Kemudian kalau mahal, ini dari sisi kedudukan. Ya, yakni kedudukan yang marfu', yakni sebagai mubtada ataupun khobar, dan kedudukan yang mansub, yakni sebagai maf'ul bih. Dalam hal ini seperti itu. Nah tadi hukum yang kedua itu membatalkan semuanya, membatalkan amalan tersebut baik dari sisi lafal maupun dari sisi mahal. Kenapa demikian? Li dha'fil amili, ya, karena lemahnya amal tersebut. Jadi amal yaitu dhanna wa akhwatuha ini keadaannya lemah, artinya apa? Dia tidak berada di awal kalimat, tidak menasabkan mubtada khabar, tidak bisa atau lemah untuk menasabkan mubtada khabar, tidak bisa mengubah keadaan yang asalnya marfu menjadi mansub. Kenapa dia lemah? Bi tawassutihi au ta'akhurihi, karena dia terletak di tengah-tengahnya, tengah-tengah antara mubtada dan khabar tersebut, au ta'akhurihi atau di akhir dari mubtada khabar tersebut. Ya, karena berada di tengah ataupun di akhir, dia menjadi lemah dari sisi amalannya, tidak bisa menasabkan mubtada khabar, tidak bisa menjadikan keduanya sebagai maf'ul bih, tidak bisa atau lemah untuk melakukan hal itu. Sehingga apa? Tadi hukumnya adalah ilgha atau ibtalul amal. Nah, contoh Zaidun Zaidun dhanantu qa'imun. Nah, di sini dhanantu, dhanna beserta fa'alnya, ini terletak antara zaidun dan qa'imun, terletak antara mubtada dan khabar. Dia tawassut, berada di tengah-tengah antara zaidun sebagai mubtada dan qa'imun sebagai khabar. Nah, karena dia terletak di tengah semacam ini, tawassut semacam ini, maka dia menjadi lemah, tidak mampu atau tidak kuat untuk menafkahkan atau menjadikan mubtada khobar tersebut sebagai maf'ul bihnya. Contoh yang berikutnya, wa zaidun qa'imun dzanantu. Di sini dzanantu ada di akhir kalimat, di akhir dari mubtada dan khobar. Ini lebih lemah lagi. Dia tidak bisa menafkahkan, tidak bisa menjadikan mubtada khobar sebagai maf'ul bihnya. Ini dulu, nanti keterangan berikutnya insyaallah dilanjutkan pada salat. Wallahu a'lam, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yakni hukum yang kedua dari dhanna wa akhawatuha, ibtalul amal, membatalkan amalannya, atau disebut dengan ilgha, ya, baik lafzan wa mahallan, baik secara lafaz maupun secara mahal, jadi seluruhnya ini hukumnya gugur, tidak berlaku, yakni menasabkan mubtada dan khobar tersebut. Jadi mubtada dan khobar tetap dalam keadaan asal marfu' dengan tanda dhammah ataupun tanda penggantinya, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh tadi, zaidun dzanantu qa'imun, ataupun kalimat yang kedua, zaidun qa'imun dzanantu. Jadi ibtal atau ilgha tersebut disebabkan karena amal tersebut lemah, ya, tidak bisa atau tidak mampu untuk mengamalkan amalannya karena dia tawassut, yaitu terletak di tengah-tengah antara mubtada dan khabar, atau ta'akhur, terletak di akhir sesudah mubtada dan khabarnya, sehingga tidak bisa mengamalkan. Yang namanya amil atau yang mengamalkan itu ketika letaknya berada di awal, mendahului daripada makmulnya. Ya, jadi amil secara umum, ya, suatu amil, sesuatu kata yang mempengaruhi keadaan kata sesudahnya, ini harusnya terletak di awal atau mendahului daripada makmulnya, daripada sesuatu yang dipengaruhi, sesuatu yang terkena dari hukum amil tersebut. Kalau amil itu letaknya di tengah atau bahkan di akhir, maka dari sisi amalan dia lemah, artinya tidak bisa mengamalkan karena dia ada di akhir. Ya, yang namanya pengaruh atau amil di sini mestinya dia berada di awal. Ini yang menyebabkan ilgha, hukum dhanna wa akhwatuha tersebut. Dan hukum ilgha di sini, membatalkan amalan di sini, disebutkan di sini wa huwa jaizun, la wajibun. Ini jaiz, bukan wajib. Jadi tidak diwajibkan harus ilgha, hanya sebatas jaiz, boleh. Jadi boleh ilgha, boleh ibtalul amal lafdan wa mahallan. Artinya apa? Ya, kalau dikatakan boleh, berarti boleh pula dia i'mal, mengamalkan. Ya, tetap mengamalkan hukum dari dhanna wa akhwatuha tersebut. Artinya, yang tadi menjadi mubtada ataupun khabar itu menjadi mansub, menjadi maf'ul bih dari dhanna wa akhwatuha, walaupun dhanna itu terletak di tengah-tengah antara keduanya. Ataupun ketika dhanna itu berada di akhir, ini juga tetap boleh mengamalkan hukumnya. Walaupun tadi sebenarnya dia dalam keadaan lemah, ya, tidak bisa atau tidak mampu atau tidak kuat untuk mengamalkannya. Kemudian ditambahkan keterangan, wa ilgha'ul muta'akhiri aqwa min i'malihi. Walaupun itu sifatnya boleh, tidak wajib, tetapi di sini disebutkan ilgha'ul muta'akhiri, membatalkan amalan yang akhir, membatalkan amalan ketika dhanna itu berada di akhir, ini lebih kuat daripada mengamalkannya. Artinya apa? Lebih cenderung untuk membatalkan amalan dari dhanna ataupun saudaranya ketika dhanna itu berada di akhir dari mubtada dan khobarnya. Lebih kuat dengan membatalkannya. Walaupun boleh untuk mengamalkan, tetapi karena tadi dia terletak di akhir, dia lemah keadaannya, maka yang lebih utama, yang lebih dominan untuk terkait dengan hukumnya adalah ilgha, ya, dengan membatalkan amalannya. Sehingga dikatakan, misalkan dalam contoh tadi, ya, dengan keadaan marfu, Zaidun qa'imun zanantu. Walaupun boleh kalau dikatakan Zaidan qa'iman zanantu, tetapi itu lemah, yang kuat, yang dominan, yang utama adalah dengan tetap marfu, Zaidun qa'imun zanantu. Demikian. Wal mutawassitu bil aksi, adapun mutawassit ini kebalikannya. Artinya apa? Mutawassit ini lebih kuat untuk mengamalkannya daripada ilgha. Atau ada yang mengatakan sama. Artinya ketika dhanna ataupun saudaranya terletak di tengah-tengah antara mubtada khabar atau antara kedua maf'ul bihnya tersebut, ini boleh ilgha, boleh i'mal. Ya. Sebagian mengatakan i'mal ini lebih kuat. Ya, lebih dominan, lebih utama dengan i'mal, dengan mengamalkan amalannya sehingga menjadi kalimatnya Zaidan dhanantu qa'iman. Lebih kuat demikian. Walaupun ilgha jika boleh Zaidun dhanantu qa'imun. Ini. Tetapi tidak tadi tidak selamah ketika ada di akhir. Ya, ini. Jadi bertingkat. Ya, ini. Ini terkait dengan hukum ilgha. Jadi ada pendapat yang mengatakan tadi antara ilgha dan i'mal ini ketika zonna tawassut berada di tengah-tengah ini sama derajat. Jadi boleh i'mal, boleh ilgha dalam tingkatan yang sama. Tidak ada yang lebih kuat antara satu dari yang lainnya ketika berada di tengah, ketika tawassut. Ya, ini. Adapun disebutkan sesudahnya wala yajuzu ilgha'ul amil mutaqaddimi, dan tidak boleh ilgha, ya, tidak boleh membatalkan, tidak boleh menggugurkan amil yang mendahului. Jadi kalau amil artinya apa? Amil di sini yang dimaksud adalah dhanna wa akhwatuha, itu mendahului mubtada dan khabar, maka tidak boleh ilgha, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh digugurkan. Berarti apa? Harus beramal dengan amalannya, yakni menasabkan mubtada dan khabar tersebut, yakni menjadikan keduanya sebagai maf'ul bih. Nahu, contoh, dhanantu Zaidan qa'iman. Harus seperti ini. Tidak boleh dhanantu Zaidun qa'imun. Tidak boleh. Harus beramal dengan amalannya. Dhanantu Zaidan qa'iman. Ini ketika amil tersebut mendahului dhanna ataupun saudaranya mendahului mubtada dan khabar kemudian menjadi maf'ul bihnya, ya, maka ini harus beramal sesuai dengan hukum asalnya tadi, i'mal. Ini khilafan lil kufiyina, ini berbeda pendapat dengan para ahli bahasa dari Kufah. Ya. Mereka menyatakan boleh ilgha amil yang mendahului. Ahli Kufah, ahli bahasa Arab dari daerah Kufah mengatakan boleh ilgha amil yang mendahului. Artinya apa? Boleh membaca, mengucapkan misalkan dhanantu Zaidun qa'imun. Ini pendapat ahli Kufah demikian. Adapun pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam dari sisi ini adalah tidak boleh ilgha. Ini yang disebutkan oleh muallif penyusun dari kitab Mutamimah ini. Wallahu a'lam. Ini. Baik. Itu hukum yang kedua. Kemudian as-salitu, hukum yang ketiga, at-ta'liqu, ta'liq. Wa huwa ibdalul amali lafzan. Ta'liq, hukum yang ketiga dari dhanna wa akhwatuha adalah ta'liq. Sebelumnya kalau tadi i'mal jelas maksudnya, ya, mengamalkan amalannya. kalau ilgha tadi membatalkan amalan secara lafaz dan secara makna, secara mahal. Assalamualaikum. Ilgha itu membatalkan amalan secara lafaz dan secara mahal. Itu ilgha. Kemudian ta'liq. Apa ta'liq di sini? Hukum yang ketiga dari dhanna wa akhathuha, yakni ibtalul amali lafzan la mahallan, membatalkan amalan hanya dari sisi lafaznya saja. Tetapi apa? La mahallan, tidak secara mahalnya. Kenapa? Maksudnya apa? Yakni lafaznya itu tidak mansub, ya, mubtada khobar yang didahului oleh dhanna ataupun saudaranya itu tidak menjadi mansub, ya, secara lafaznya tidak menjadi mansub, tidak ditandai dengan fathah ataupun tanda penggantinya. Jadi tetap marfu' dengan dhammah ataupun tanda pengganti rafa' yang lainnya. Tetapi mahalnya, kedudukannya, isim yang marfu' tersebut itu tetap berada pada kedudukan yang nasab. Jadi bukan pada keadaan rafa', bukan pada tempat rafa'. Walaupun dia marfu', tetapi kedudukannya, tempatnya dia berada pada tempat nasab. Kenapa? Karena tadi terpengaruh dari amalan dhanna. Ini maksudnya. Jadi beda dengan yang ilgha. Kalau ilgha tadi secara lafaz marfu', tidak mansub. Secara mahal juga pada mahal rafa', pada tempat rafa', pada kedudukan rafa', tidak berada pada kedudukan nasab. Jadi disebut mubtada khobar. Ini. Tetapi untuk yang ta'liq, itu lafadznya marfu' dengan tanda rafa'nya, dengan dhammah ataupun yang menggantikan. Tetapi mahalnya, kedudukannya itu berada pada mahal nasab. Ya, mahalnya adalah nasab, yakni sebagai maf'ul bih dari dhanna ataupun saudaranya. Itu mahalnya. Jadi ini dibedakan antara lafadz dengan mahal untuk yang hukum ketiga ini. Kenapa demikian? Lima ji'i ma lahu sadarul kalami ba'dahu. Karena datangnya sesuatu yang ada pada permulaan kalimat itu, ya, karena datangnya sesuatu yang terletak sesudah permulaan kalimat itu. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan di sini wa huwa yakni. Ya, jadi pada kalimat yang tadi tersusun dari mubtada khobar ada sesuatu yang mendahuluinya, ya. Sadrul kalam permulaan kalimat, itu permulaan kalimat yang mendahului mubtada khobar. Ada sesuatu yang mendahului mubtada khobar tersebut. Nah, sesuatu yang mendahului mubtada khobar yang sesudah dhanna tentunya atau saudaranya, inilah yang menyebabkan hukumnya ilgha. Alhamdulillah, menyebabkan hukumnya adalah ta'liq. Apa saja sesuatu yang mendahului mubtada khobar tersebut yang terletak sesudah dhanna, jadi antara dhanna dengan mubtada khobar, ya, sesuatu yang menghalangi tadi, ini letaknya antara dhanna dengan mubtada khobar. Jadi dia mendahului mubtada khobar, berada di permulaan dari mubtada khobar, dan terletak sesudah dhanna ataupun saudaranya. Yakni yang pertama, lamul ibtida'i, lam ibtida', huruf lam yang ada di permulaan pada mubtada khobar. Nahu, contoh, zanantu la zaidun qa'imun. Saya meyakini, sungguh Zaid itu berdiri. Di sini, ya, zanantu, ya, zanna beserta fi'ilnya, mafhum. Kemudian apa? La zaidun qa'imun. Ya, zaidun qa'imun ini mubtada khobar. Zaidun mubtada qa'imun khobar. Nah, pada mubtada khobar ini permulaannya diawali dengan lam ibtida', didahului oleh lam ibtida', atau tadi disebut dengan sadrul kalam, ya, sadr kan dada, ya, di depan tadi, ya. Nah, di depan kalimat ini, di depan mubtada khobar ada lam ibtida', la zaidun qa'imun. Nah, dengan adanya lam ibtida' ini, maka menjadikan hukum dhanna itu menjadi ta'liq. Maksudnya, mubtada khobar atau isim yang sesudah dhanna tersebut, secara lafal, ya, dia tetap marfu'. Sebagaimana afalnya mubtada khobar, marfu'. Zaidun, marfu' dengan dhammah, qa'imun juga marfu' dengan dhammah lafadznya. Tetapi mahalnya, kedudukannya ini berada pada kedudukan nasab. Ya, kenapa? Karena tadi sebagai maf'ul bih dari dhanna. Jadi dari contoh ini, la zaidun qa'imun, la zaidun ini berada pada kedudukan nasab, berada pada mahal nasab. Qa'imun juga demikian, qa'imun berada pada mahal nasab, pada kedudukan, pada tempat nasab. Ya. Kenapa? Karena sebagai maf'ul bih dari dhanna. Jadi mahalnya nasab, kedudukannya nasab, tetapi lafadznya marfu', karena ada lam ibtida' yang mendahului zaidun qa'imun. Ini ta'liq demikian. Bisa difahami ya? Jadi bedakan antara ihmal, ilghah dan ta'liq. Ya, kalau ihmal dzanantu zaidan qa'iman, itu ihmal. Kalau ilghah zaidun dzanantu qa'imun atau zaidun qa'imun dzanantu, itu ilghah. Adapun ta'liq seperti ini, salah satunya dzanantu la zaidun qa'imun, lafadznya marfu'. Adapun mahalnya, kedudukannya adalah nasab. Ini. Yang berikutnya, sesuatu yang berada di permulaan mubtada khobar tersebut, wa man nafiyatu, ma nafiyah, ma yang bermana nafi. Kaqaulihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, laqad alimta ma haulai yantiqun. Sungguh, engkau mengetahui, meyakini, tidaklah mereka ini berbicara. Ya, di surah Al-Anbiya, nanti bisa dibuka, ya, ini. Nah, di sini alimta, alima, termasuk saudara dari dhanna, ya, bermakna yakin, ya, memberikan makna yakin, mengetahui dengan keyakinan. Kemudian, yang sesudahnya, ma ha'ula'i yamfiqul. Asalnya, ha'ula'i ini sebagai mubtada, ini isim isyarah ya, karena berupa isim isyarah secara lafaz tidak bisa dirofakkan, dia mabni dengan kasrah haulai. Kemudian yang ketun, yang asalnya sebagai khobarnya, khobar dari haulai ini berupa jumlah fi'liyah. Kalau berupa jumlah fi'liyah juga secara lafaz tidak bisa dirofakkan, tetapi secara asal keduanya adalah mubtada dan khobar. Tetapi kemudian apa? Kemudian pada permulaan ini, permulaan kalimat mubtada khobar ini didahului oleh ma annafiyah. Ma haula'i yantiqun. Nah, dengan adanya ma ini yang dia kemudian terletak sesudah alima, sesudah saudara dari dhanna, maka membatalkan hukum dhanna secara lafal, adapun mahalnya tetap berlaku. Jadi ma haula'i yantiqun, haula'i atau ma haula'i di sini sebagai maf'ul bih dari alima, maf'ul bih yang pertama, fi mahalli nasbin, berada pada tempat nasab. Kemudian yantiqun ini sebagai maf'ul bih yang kedua dari alima, ini juga fi mahalli nasbin, berada pada kedudukan nasab. Ini hanya saja tadi karena di sini yang menjadi mubtada itu isim isyarah, kemudian khobarnya jumlah fi'liyah, rafa'nya tidak tampak. Yang tampak pada contoh sebelumnya tadi ya, ini. Atau contoh sesudahnya. Yang berikutnya la annafiyatu. Yang mendahului mubtada khobar adalah la nafiyah, la yang bermana nafi. Nahwu contoh, alimtu la zaidun qa'imun wala amrun. Saya mengetahui dengan yakin, tidaklah Zaid itu berdiri dan tidak pula Amr. Nah, di sini Zaidun qa'imun didahului oleh la annafiyah, la yang menafikan, la Zaidun qa'imun. Sehingga apa? Amalan dari alima ini menjadi ta'liq. Yakni secara lafaz ya, yang asalnya mubtada khabar itu tetap marfu', Zaidun qa'imun, nah, tetapi secara mahal ini berada pada mahal nasab, karena menjadi maf'ul bih dari alima. Ini. Wala amrun itu ataf ya, wawunya ataf, kemudian la nafiyah juga diatafkan pada waw, diatafkan oleh wawu tersebut. Jadi hukumnya sama dengan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, wa inin wa in an nafiyatu in nafiyah, in yang bermana nafi. Jadi in ada beberapa makna, salah satunya di antaranya adalah bermakna nafi, in nafiyah. Nahwu contoh, alimtu in Zaidun qa'imun. Saya mengetahui, meyakini tidaklah Zaid itu berdiri. Nah, di sini Zaidun qa'imun, permulaan kalimat ini adalah in, didahului oleh in, maka ini yang membatalkan amalan alima secara lafaz. Jadi membatalkannya hanya secara lafaz, sehingga Zaidun qa'imun tetap marfu' dengan dhammah. Adapun mahalnya tetap mahal yang nasab. Zaidun nasab ya, atau fi mahal dinasbin, berada pada tempat nasab sebagai maf'ul bih yang pertama dari alima. Kemudian qa'imun fi mahal dinasbin, berada pada tempat nasab ya, sebagai maf'ul bih yang kedua dari alima tersebut. Ini ya. Yang berikutnya, wa hamzatul istifhami, hamzah istifham. Nahu contoh, alimtu a Zaidun qa'imun am amrun. Saat mengetahui, meyakini apakah Zaid yang berdiri ataukah Amr. Nah, di sini Zaidun qa'iman didahului oleh hamzah istifham. Ini yang menyebabkan hukum alima menjadi ta'liq. Ya, lafadznya marfu' tidak mansub, tetapi yang mansub adalah mahalnya. Ya, sebagaimana yang sebelumnya tadi ya. Baik. Yang berikutnya, wa kaunu ahadil maf'ulaini ismu istifhamin. Keadaan salah satu dari dua maf'ul bih, dua maf'ul dari dhanna tersebut berupa isim istifham. Bedakan dengan yang hamzah istifham. Kalau hamzah istifham itu tadi mendahului mubtada khobar, yang asalnya mubtada khobar, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh. Kalau yang berikutnya, ini keadaan salah satu dari kedua maf'ul tersebut berupa isim istifham. Nahu contoh, alimtu ayyuhum abuka. Saya mengetahui, meyakini mana dari mereka itu yang ayahmu. Nah, di sini yang menjadi maf'ul, maf'ul bih dari alima, ada dua kata, dua isim yang asalnya mubtada khobar, yakni ayyu dan abu. Ayyu dan abu. Nah, salah satunya yaitu pada lafaz ayyu ini berupa isim istifham. Ayyun ini isim istifham. Karena salah satu maf'ul tersebut berupa isim istifham, maka secara lafaz ya, mubtada khobar ini tetap marfu' ya, dengan dhammah, dengan tandanya, ketika didahului oleh alima, saudara dari dhanna. Jadi hukumnya ta'liq. Jadi lafaznya tetap marfu', karena salah satu maf'ulnya adalah isim istifham. Tetap dibaca ayyuhum abuka. Ayyu marfu' dengan dhammah, abu marfu' dengan wawu. Tetapi secara mahal, secara kedudukan, dia berada pada mahal nasab, berada pada kedudukan nasab, karena sebagai maf'ul bih dari alima. Ayyuhum maf'ul bih yang pertama, abuka maf'ul bih yang kedua. Jadi yang nasab adalah mahalnya, kedudukannya. Ini. Jadi dibedakan di sini pada hukum yang tiga antara lafal dengan mahal. Ini. Kemudian di sini ditegaskan tentang ta'liq di sini, fa ta'liqu wajibun idza wujida syai'un min hadhihi al-mu'alliqati. Ta'liq itu wajib jika didapati sesuatu dari mu'alliqat ini. Ta'liq itu wajib jika didapati salah satu dari hal-hal yang menjadikan ta'liq ini. Tadi ya, ada lam ibtidak, atau man nafiyah, atau la an nafiyah, atau in an nafiyah, atau hamzah istifham, atau salah satu maf'ul itu berupa isim istifham. Ini ketika keadaannya demikian, maka hukumnya adalah wajib ta'liq. Ini, wajib ta'liq. Jadi, lafadznya marfu', kemudian mahalnya itu yang nasab. Ini. Kemudian dijelaskan keterangan berikutnya, wala yadkhulu at-ta'liqu wal ilgha'u fi syai'in min af'ali at-tashghiri. Ta'liq dan juga ilgha', ya, hukum zona tadi ya, hukum ta'liq dan ilgha ini tidak masuk pada salah satu dari fi'il-fi'il tasyir. Ya. Tidak berlaku, tidak masuk pada salah satu dari fi'il-fi'il tasyir. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dhanna wa akhwatuha ada dua macam, yaitu af'al qulub dan af'al tasyir. Nah, untuk hukum ilgha dan ta'liq ini tidak berlaku pada fi'il tasyir. Ya, jadi apa? Af'al tasyir itu hanya berlaku hukum yang pertama yaitu i'mal. Ya. Adapun hukum ilgha dan hukum ta'liq ini berlaku pada af'alul qulub, pada fi'il-fi'il yang terkait dengan qalbi. Tapi ada keterangan juga di sini, wala fi qalbiyyin jamidin, dan tidak pula pada fi'il qalbi yang jamid. Ya, kemarin disebutkan fi'il-fi'il qulub ada 13 atau berapa ya, ada beberapa fi'il qulub tersebut. Nah, di antaranya ada yang jamid. Ya, disebutkan di sini apa? Fi'il qalbi yang jamid wa huwa isnani. Itu ada dua fi'il. Hab wa ta'alam. Ada yaitu hab dan ta'alam. Ya, di antara af'alul qulub yang kemarin disebutkan ada dua ya, yaitu hab dan ta'alam. Ta'alam yang terakhir disebutkan, hab itu yang beberapa yang sebelumnya. Hab dan ta'alam ini termasuk af'alul qulub. Tetapi apa di sini? Tidak berlaku hukum ta'liq dan hukum ilgha. Berarti apa? Pada hab dan ta'alam ini berlaku hanya hukum i'mal. Ya, hab dan ta'alam ini berlaku hanya hukum i'mal sebagaimana pada fi'il tasyir. Ini. Adapun fi'il qalbi yang lain, af'alul qulub yang lain, maka berlaku salah satu dari tiga hukum tadi sesuai dengan keadaannya. Kemudian tentang fi'il qalbi jamid ini disebutkan, kenapa ini disebut qalbi jamid? Fa innahuma mulazimani sighatal amri. Karena keduanya, hab dan ta'alam ini selalu dalam bentuk amr. Ya, artinya apa? Tidak ada bentuk maudhi dan tidak ada bentuk mudhari' dari hab dan ta'alam. Dia hanya bentuk amr saja. Sehingga dikatakan jamid. Ya. Wala fi qalbiyyin jamidin. Jadi makna jamid karena dia hanya satu bentuk, satu sighah, yaitu sighah amr, bentuk amr. Tidak ada bentuk maudhi, tidak ada bentuk mudhari', tidak bisa diubah ke maudhi ataupun mudhari'nya. Ya. Sehingga dikatakan jamid. Kemudian wa ma'adahuma min af'alil babi yatasarrafu. Adapun yang selain keduanya, selain dari hab dan ta'allam, dari fi'il-fi'il pada bab tersebut, ini yatasarraf. Yatasarraf apa? Ya'ti minhu al-mudhari'u wal-amru wa ghairuhuma. Jadi datang darinya, bisa dibentuk darinya bentuk mudhari' dan amr dan yang selainnya, yaitu bentuk maudhi. Ya, fi'il-fi'il yang lain dari bab tersebut, dari af'alul qulub, ini ada bentuk maudhi, ya, asalnya tadi bentuk maudhi, kemudian bisa menjadi mudhari', bisa menjadi amr, dan yang lainnya. Misalkan ism fa'il ataupun yang lainnya, bisa berubah seperti itu. Jadi yang tetap, satu bentuk hanya hab dan ta'alam itu saja, hanya bentuk amr. Dan ini tadi hanya berlaku hukum yang awal, yaitu yang i'mal. Ini. Kemudian terkait dengan fi'il ini lagi tentang bentuknya ya. Illa wahaba min af'ali tasyir. Kecuali pada fi'il wahaba dari fi'il tasyir, fa innahu mulazimun li sighatil maudhi. Wahaba pada fi'il tasyir ini hanya ada pada bentuk maudhi. Ya, kemarin disebutkan pada fi'il-fi'il tasyir jenis yang kedua ada 5 fi'il, yang terakhir adalah wahaba. Nah, wahaba ini dia hanya bentuk maudhi saja untuk yang termasuk saudara dhanna, untuk bisa beramal dengan amalan dhanna. Ini hanya bentuk maudhi. Ini penjelasan dari sisi bentuknya. Ya, dari fi'il-fi'il dhanna wa akhwatuha tersebut. Adapun dari sisi hukum sebagaimana disebutkan di awal ini tadi, hukum ta'liq dan ilgha itu hanya berlaku pada af'alul qulub selain dari hab dan ta'alam. ya. Untuk af'al tafsir, kemudian hab dan ta'alam, ini hanya berlaku hukum ikmal saja. Ini. Berikutnya, wali tasarifihinna ma lahunna mimma taqaddama min al-ahkami, dan untuk perubahan-perubahannya, apa-apa yang sudah disebutkan dari hukum-hukumnya, wa taqaddamat ba'du amtsilati dzalika, dan sudah terdahulu sebagian contoh-contoh dari itu. Jadi tentang perubahannya dari madhi menjadi mudhari ataupun amr dari fi'il-fi'il tadi, dan juga hukum-hukumnya, ini sudah ditunjukkan pada contoh-contoh yang sebelumnya. Ya, dari jenis-jenis af'alul qulub, kemudian jenis-jenis af'alul tafsir, ini sudah ditunjukkan ya, bentuknya, ada yang bentuk madhi, ada yang bentuk mudhari, ya, dan juga ada yang amr mungkin ya. Itu. Jadi sudah ditunjukkan contoh-contoh di situ. Misalkan kemarin untuk yang af'alul qulub, ya, kalau yang tetap bentuk madhi pada dhanna, dhanantu zaidan qa'iman, ya, kemudian hasibtu. Adapun pada ayat disebutkan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, yarawna nara, ini bentuk mudhari dari ra'a. Ini sudah disebutkan bentuk, contoh yang bentuk mudhari, dan yang lainnya bisa dibaca lagi, diulang lagi, dari contoh-contoh itu akan nampak seperti itu ya. Yang berikutnya tentang hukum dhanna wa akhwatuha yang lainnya. Jadi ada beberapa hukum. Yang berikutnya, wa yajuzu hadful maf'ulaini, bolehnya menghilangkan dua maf'ul bih dari dhanna wa akhwatuha tersebut, au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, salah satu dari kedua maf'ul bih tersebut, li dalilin, karena satu dalil, karena satu petunjuk, karena satu sebab, atau karena ada qarinah, ada kaitan yang menunjukkan hal itu, itu boleh dihilangkan maf'ul bih tersebut. Baik dihilangkan kedua-duanya, kedua maf'ul bih, atau hanya dihilangkan salah satunya saja. Ini ketika ada dalil yang menunjukkan, ada qarinah, ada kaitan yang menunjukkan hal itu. Ini boleh dihilangkan. Nahwu, contoh. Aina syuraka'iyalladzina kuntum taz'umun. Dalam ayat ini di surah Al-Qasas disebutkan taz'umuna. Ini bentuk mudhari dari za'ama. Taz'umuna. Yang nampak di sini ini hanya fi'ilnya saja. Tentunya beserta fa'ilnya, fi'il dan fa'ilnya. Fi'il taz'umu, kemudian yang menjadi fa'il dhamir wawu. Ya, ini. Lalu maf'ul bihnya mana? Padahal di sini taz'umu mudhari'nya za'ama kan termasuk saudara dhanna. Maka dia mestinya beramal sebagaimana amalan dhanna. Maka dijelaskan ai maknanya adalah taz'umunahum syuraka'a. Jadi takdirnya atau maknanya adalah taz'umunahum syuraka'a. Dhamir ha atau hum di sini yang menjadi maf'ul bih yang pertama. Kemudian syuraka'a ini menjadi maf'ul bih yang kedua dari taz'umuna tersebut. Tetapi dalam ayat apa? Kedua maf'ul bih tersebut dihilangkan. Dengan catatan apa? Ada dalil yang menunjukkannya. Ada qarinah, ada sesuatu yang mengkaitkan hal itu. Sehingga bisa difahami, bisa tetap dimengerti. Walaupun kedua maf'ul bih tersebut dihilangkan. Yakni apa? Ditunjukkan dari kata-kata atau dari kalimat sebelumnya. Aina syuraka'iyalladzina kuntum taz'umuna. Ya, ada disebutkan dari aina syuraka'iya, ya, terkait dengan syuraka, sekutu-sekutu yang mereka jadikan buat tandingan pada Allah. Ini yang menunjukkan dalilnya dari maf'ul bih yang dihilangkan tadi, sehingga bisa dihilangkan dan difahami. Ini ya. Wa idza qila laka, contoh yang lain, jika dikatakan kepadamu ma dhanantahu qa'ima, man ya, man dhanantahu qa'iman, siapa yang engkau yakini, siapa yang engkau sangka itu berdiri. Fataqulu, lalu engkau menjawab dhanantu zaidan, aku menyangka Zaid. Cukup menjawab seperti ini, tidak perlu melengkapi. Atau ai maknanya apa? Dhanantu zaidan qa'iman, Jadi asalnya atau maknanya secara lengkap, dzanantu Zaidan qa'iman. Tetapi karena di sini menjawab suatu pertanyaan, jadi terkait dengan menjawab suatu pertanyaan, maka di situ boleh tidak lengkap dalam jawabannya, karena mafhum ini untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Itu menjadi dalil yang menunjukkan bahwa ada keterkaitan di situ antara jawaban dengan pertanyaan sebelumnya. Sehingga apa di sini? Qa'iman sebagai maf'ul bih yang kedua dari dhanna ini dihilangkan. Boleh ataupun bisa dihilangkan. Karena di sini sebagai jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Lalu misalkan sekedar kalimat bukan menjawab pertanyaan. Seseorang mengatakan dhanantu Zaidan qa'iman. Lalu dia menghilangkan qa'iman, dhanantu Zaidan. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan, yang mengkaitkan, yang membolehkan menghilangkan salah satu maf'ul bih ataupun keduanya. Nah, itu sekedar kalimat biasa, bukan menjawab pertanyaan. Ya. Hingga tidak ada dalil, maka tidak boleh demikian. Bolehnya dihilangkan kalau ada dalil yang menunjukkan, yakni dalam hal ini tadi, pada contoh yang terakhir tadi, karena menjawab pertanyaan. Itu ya. Jadi boleh menghilangkan maf'ul bih salah satu ataupun keduanya ketika ada dalil yang menunjukkan demikian, ada kaitan atau qarinah yang menunjukkan hal itu. Ya, yang membolehkan hal itu dihilangkan. Artinya apa? Kalau tidak ada dalil, tidak ada sesuatu yang menunjukkan hal itu boleh hilang, maka tidak boleh hilang. Harus tetap disebutkan kedua-duanya lengkap. Ini. Ya, ini terkait dengan maf'ul bih-nya. Kemudian yang berikutnya ada satu tambahan faedah di sini. Wa'adda sahibul ajrumiyyati min hadhihi al-af'ali an-nasibati lil mubtada'i wal khabari. Penyusun kitab atau penyusun matan al-ajrumiyyah ya, al-imam al-ajrum al-ajrum ya, ini menghitung artinya memasukkan dari fi'il-fi'il yang menasabkan mubtada dan khabar ini, yakni sami'tu, fi'il sami'a. Jadi penyusun matan al-ajrumiyyah Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala menganggap fi'il sami'a ini termasuk dari fi'il-fi'il yang menasabkan mubtada khabar. Sami'a ini termasuk dari dhanna wa akhwatuha. Menurut Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala dalam matan beliau. Bisa dimurojaah kembali nanti ya. Baik. Kenapa demikian? Karena beliau tab'an lil akhfasyi wa man wafaqahu. Karena beliau mengikuti al-akhfas. Ini salah seorang ahli bahasa ya. Dan orang-orang yang sepakat dengan al-akhfas tersebut. Mengikuti pendapat dari al-akhfas dan orang-orang yang sepakat dengannya. Wala budda an yakuna maf'uluha as-sani jumlatan mimma yusma'u. Dan dalam keadaan demikian, haruslah yang menjadi maf'ul kedua dari sami'a itu berupa jumlah, berupa kalimat. Mimma yusma'u, dari apa yang dia dengar, dari apa yang terdengar. Jadi kalau pendapat ini mengatakan sami'a termasuk dari dhanna wa akhwatuha, maka disyaratkan yang menjadi maf'ul bih yang kedua dari sami'a itu berupa kalimat yang didengar. Maksudnya bagaimana? Contoh ya, sami'tu. Sami'tu Zaidan yaqulu kaza. Saya mendengar Zaid berkata demikian. Nah, di sini sami'a, kalau ini dianggap sebagai saudara dari dhannah, beramal dengan amalan dhannah, maka Zaidan ini sebagai maf'ul bih yang pertama. Kemudian maf'ul bih keduanya mana? Yaitu yaqulu. Yaqulu ini sebagai maf'ul bih yang kedua. Yakni apa? Yaqulu berupa jumlah, berupa kalimat dari yang didengar tadi. Sami'tu Zaidan yaqulu kada. Aku mendengar Zaid, apa yang didengar dari Zaid? Dia mengatakan ini dan itu. Nah, itu sesuatu yang dikatakan Zaid tadi itulah yang menjadi maf'ul bih yang kedua. Dalam contoh ini tadi yaqulu kada, ini yang menjadi maf'ul bih yang kedua. Wa qaulihi ta'ala, dan ucapan Allah ta'ala, sami'na fatan yadhkuruhum. Kami mendengar seorang pemuda yang menyebut mereka. Sami'na. Kalau ini dianggap sebagai saudara dari dhannah, beramal dengan amalan dhannah, maka fatan ini sebagai maf'ul bih yang pertama dari sami'a. Kemudian maf'ul bih keduanya berupa kalimat jumlah, yakni yaskuruhum. Yaskuru, ini jumlah fi'liyah. Ini sebagai maf'ul bih yang kedua. Kami mendengar ada seorang pemuda yang menyebut demikian. Ini jadi yaskuruhum, ini menjadi maf'ul bih yang kedua berupa jumlah. Ini kalau mengikuti pendapat Al-Akhfash ataupun orang yang mengikutinya termasuk Ibnu Ajurum yang mengatakan bahwa sami'a itu termasuk saudara dari dhanna. Kemudian dijelaskan di sini wa madhhabul jumhuri, adapun madhab jumhur ya secara umum ya atau keumuman ahli bahasa Arab, annaha fi'lun muta'addin ila wahidin, bahwasanya sami'a adalah fi'il muta'addi pada satu maf'ul bih. Muta'addi hanya pada satu maf'ul bih saja, bukan dua. Nah, kalau dhanna kan dua. Tapi sami'a ini hanya pada satu maf'ul bih. Fa in kana ma'rifatan, maf'ul bih itu ma'rifah ya, maf'ul bih dari sami'a tersebut, satu maf'ul bih tadi ya, dari sami'a tersebut itu ma'rifah, kal misalil awwali, seperti pada contoh yang pertama, sami'tu zaidan, contoh yang tadi ya, sami'a, kemudian zaidan kan maf'ul bih, dan hanya ini maf'ul bihnya, hanya satu ini maf'ul bihnya, dan maf'ul bih ini, zaidan, ini kan ma'rifah, kan dia nama ya, nama ism alam atau nama orang, ini ma'rifah. Nah, kalau keadaannya demikian, fal jumlatul lati ba'daha halun, maka kalimat yang sesudah zaidan, sesudah maf'ul bih tersebut, itu menjadi hal. Ya, menjadi hal dari zaidan, dari maf'ul bih tersebut. Samitu zaidan yaqulu kadza. Jadi artinya apa? Kalau itu dianggap hal, saya mendengar Zaid dalam keadaan mengatakan demikian-demikian. Ya, menunjukkan hal dari zaidan, dari maf'ul bih tersebut. Ini kalau ma'rifah. Wa in kana nakiratan, dan jika maf'ul bih itu nakirah, kama fil ayati, sebagaimana dalam ayat tersebut, contoh yang ditunjukkan dalam ayat tersebut, sami'na fatan yaskuruhum, fatan ini maf'ul bih, hanya satu ini maf'ul bihnya dari sami'a, dan maf'ul bih ini keadaannya apa? Nakirah. Fatan ya, dia nakirah ya. Bagaimana? Fal jumlatu sifatun, maka kalimat yang sesudah maf'ul bih nakirah ini adalah sifatun, sebagai sifat. Yadkuruhum dari contoh tadi, dalam ayat tadi, ini sebagai sifat dari fatan. Sami'na fatan yadkuruhum, kami mendengar seorang pemuda yang menyebut mereka. Jadi mensifati fatan. Pemuda yang bagaimana? Pemuda yang sifatnya apa? Pemuda yang sifatnya dia menyebut mereka. Ini. Jadi ini juga kaidah secara umum dalam bahasa Arab, nanti mungkin di lain waktu akan disebutkan. Kalimat yang terletak sesudah ma'rifah, maka itu menjadi hal. Seperti tadi zaidan yaqulu kadza, kalimat yaqulu karena dia terletak sesudah ma'rifah, maka dia menjadi hal dari yang sebelumnya tadi. Adapun kalimat yang terletak sesudah nakirah, seperti dalam ayat tadi, maka dia menjadi sifat. Ini juga kaidah secara umum demikian. Ini. Ya. Wallahu a'lam, dan Allah yang Maha mengetahui, lebih mengetahui tentang hal ini. Jadi di sini ada khilaf pendapat tentang fi'il sami'a, khusus pada fi'il sami'a ya, ini. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Tadi yang penantu tengah sama terakhir, secara makna sama dengan yang penantu ya, awal. Sama, secara makna sama. Hanya beda letak dan beda hukumnya. Tapi artinya sama. Ada lagi? Baik.